Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Akhafillah a'azani Allah wa iyyakum, yang semoga Allah muliakan kita semua. Kembali kita lanjutkan pembahasan dalam bab fikih ibadah yang berkenaan dengan fikih zakat ya. Alhamdulillah. Hari ini atau saat ini kita akan coba membahas bab tentang urudut tijarah. Bab tentang urudut tijarah. Nah, disebut urud ini adalah al-badai al-ma'rudah. Al-badai al-ma'rudah itu barang yang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan. Jadi al-badai al-ma'rudah fit tijarah. Barang yang diperdagangkan. Bagaimana ini penjelasannya? Misal begini, kita bisnis konveksi misalnya, konveksi. Apa yang kita lakukan ketika kita ingin bisnis konveksi? Ya, misalnya beli mesin, ya kan? Beli mesin 5 buah misalnya, 5 buah senilai 30 juta misal begitu ya. Nah, kemudian misal apa lagi? Listrik ya, pasang listrik misalkan 1300 atau 2000 watt misal ya, misalnya 1 juta misal atau 2 juta ya. Kemudian contohnya lagi bisnis konveksi itu ya. Nah, misalnya beli baju atau beli kain ya, kain untuk jadi baju misalnya total 20 juta misalkan gitu, sampai jadi baju. Inilah yang kita perdagangkan misalkan ya ini. Nah, kemudian lagi misalnya dan lain-lain. Nah, mana yang disebut urudut tijarah? Mana yang disebut dengan barang yang diperdagangkan ini? Maka yang diperdagangkan yang wajib dizakati adalah ini nih. Kain yang dipakai untuk menjahit ya di baju menjadi baju, kemudian itu yang diperdagangkan. Inilah yang dihitung sebagai benda yang dizakati dalam urudut tijarah. Adapun listrik, adapun apa tadi beli apa ini beli mesin ya, mesin ini tidak dihitung sebagai benda atau harta yang wajib dizakati ya. Jadi yang dizakati itu adalah kain yang dipakai untuk bajunya. Jadi baju yang sudah jadi itulah modal yang kita jadikan sebagai barang dagangan. Inilah yang dizakati. Contoh lagi misalnya kita bisnis apa ya? Contohnya misal bisnis catering, rumah makan ya atau rumah makan. Misalnya kita beli tempat atau sewa dan sebagainya. Misalnya ini sampai 500 juta. Kemudian kita beli meja-meja ya, meja kursi dan lain sebagainya sampai 100 juta misal begitu ya. Oh, jangan banyak ya, 50 juta misalnya, 50 juta. Kemudian kita juga beli, ini makanannya. Misalnya yang kita perjualbelikan yaitu misalnya beras, apa-apa, dan pokoknya makanan minuman yang diperjualbelikan. Ini totalnya misalnya 30 juta modalnya. Nah, kemudian dan lain-lain ya, dan lain-lain. Mana yang disebut urudut tijarah, barang yang diperdagangkan? Nah, ini. Yang diperdagangkan adalah makanannya, ya. Maka inilah yang dihitung sebagai benda atau harta yang dizakati. Jadi ini 30 juta. Nah, maka misalnya kita 1 Muharram 1441 Hijriah, kita mulai bisnis catering. Nah, modalnya tadi untuk makanan 30 juta, maka catat. 1 Muharram 1441 ini 30 juta. Ini kan nisabnya sesuai dengan nisab perak, yaitu berapa kemarin? 7.735.000 ya. Nah, maka kalau lebih dari 7 juta, maka modal ini harus dizakati. Catat dan wajib dizakati. Nah, plus modal uang misalnya, modal uangnya berapa? 10 juta. Nah, maka 10 juta ditambah 30 juta, jadi 40 juta catat sebagai awal mula haul. Nah, demikian kalau 1 Muharram 1442 Hijriah, nilainya sama 40 juta atau lebih karena ada keuntungan misalnya jadi 100 juta, maka 100 juta inilah yang wajib dizakati ya. Demikian ya yang disebut urudut tijarah. Barang-barang tijarah adalah barang-barang yang kita perjual belikan. Nah, maka di sini ada halil asya'ul atiyah min urudut tijarah, apakah benda-benda berikut ini termasuk benda yang diperdagangkan. Nah, misalnya Asasul mahalil at-tijari. Perabotan dalam mengisi tempat untuk diperdagangkan. Misalnya meja, kulkas, dan lain sebagainya. Kita dalam bisnis catering. Apakah ini kulkas, meja itu termasuk urudu tijarah? Lah, tidak ya. Kenapa? Karena bukan diperjual belikan ini sebagai modal benda-bendanya ya. Kemudian al-imarah al-ma'iddah atau al-mu'addah litijarah. Bangunan yang dipakai, yang disiapkan untuk bisnis. Ya, misalnya tadi, kalau restoran tempatnya. Apakah tempatnya sebagai urudu tijarah? Lah, tidak. Begitu ya. Nah, kalau sayaratul ijar, kemudian mobil sewaan. Nah, mobil sewaan diperjualbelikan? Tidak. Nah, maka yang jadi zakatnya itu bukan mobilnya, tapi hasil dari sewa itulah yang akan jadi zakatul asman, zakat uang atau zakat harta yang sudah kita pernah bahas ya. Nah, kemudian al-an'am al-ma'rudah lil mabi. Al-an'am itu binatang-binatang ya yang dijadikan objek jual beli. Nah, misalnya apa? Jual beli ayam. Nah, ayam ini tidak ada zakat peternakan ayam, tidak ada zakat ternak untuk ayam, tidak. Tapi kalau ayam ini diperjualbelikan, gitu kan? Maka ini ayam ini menjadi barang urudu tijarah, barang yang diperjualbelikan, maka wajib dizakati. Tapi kalau kandangnya, tidak. Kandangnya tidak termasuk wajib dizakati. Ya, jadi ayamnya yang diperjualbelikan. Termasuk misalnya, mohon maaf, misalnya bisnis ini misalnya sekarang properti. Nah, bisnis properti, jadi developer. Jadi developer misalnya, bangun rumah, 100 rumah. Maka apa yang wajib dizakati? Ya, rumah inilah yang wajib dizakati. Kenapa? Karena rumah ini diperjual belikan. Ya, jadi nilai rumah ini yang nanti akan dijadikan objek zakat. Ya, 2,5% dari nilai total jual beli rumah itulah wajib dizakati. Tapi kalau sebagai maklar, maklar gitu ya, dia jual beli rumah tapi sebagai maklar. Apakah dari rumah itu yang dia bayarkan? Tidak, karena sebagai maklar, maka ini adalah hasil yang dia dapatkan, berapa keuntungannya, komisinya, maka jikalau itu masuk ke dalam lebih dari nisab, maka itulah jadi zakatul asman, zakat harta atau zakat uang yang pernah kita bahas di sebelumnya ya, wallahu alam. Nah ini, la yanqati'u haulul urudi wa naqdi bitahawuli min ahadihima lil akhari. Tidak terputus haulnya ya untuk barang-barang dan uang dengan tahawul silih berganti gitu ya min ahadihima, jadi berganti di antara keduanya dengan yang selainnya. Misalnya begini kan, kadang barang berupa barang, kadang uang, karena kan kita terus berputar barang dan uang, barang dan uang. Nah, misalkan ini mulai kita 1 Muharram 1441 Hijriah mulai bisnis. Terus tiap bulan itu kadang barang, kadang uang, terus barang, uang lagi. Nah, ini tidak memutus haul. Tetap dari mulai 1 Muharram 41 Hijriah. Kecuali kalau barang uang ini sampai menurun kurang dari nisab. Nah, kalau kurang dari nisab, maka mulai lagi nanti setelah barang tersebut mencapai nisab lagi, maka tentukan lagi dari awal kapan mulai nisab ini. Misalkan 1 Rajab. Nah, 1 Rajab ini mulai lagi nih sob. Jadi 1 Muharram, kemudian dia misalnya Rabiul Awal dia kurang dari ini sob, maka gugur yang 1 Muharram ini gugur. Nah, ketika 1 Rajab 1 Hijriah ya mencapai nisab lagi, maka inilah kita hitung sebagai haul awal. Nah, jikalau nanti 1 Rajab 1442 Hijriah tetap mencapai nisab atau lebih, maka inilah diwajib dizakati ya. Jadi pergantian antara barang uang itu tidak memutuskan haul ya. Demikian sebagaimana sudah kita jelaskan di awal pertemuan ya. Taib. Nah, sekarang an-nisab. Berapa nisabnya? An-nisab itu adalah tudamul urud ila naqd. Digabungkan antara barang dagangan yang diperjualbelikan ke uang ya. Jadi uang dagangan terus diputar dan itu disatukan ya. Jadi makanya modal uangnya berapa, modal barangnya berapa yang kita perjualbelikan ini disatukan sebagai nisab nisab jarang zakat dagangan ya. Bagaimana nilainya? Aqimatu adna nisobaini az-zahab wal fiddo. Jadi senilai dengan yang nisab paling rendah. Apa nisab paling rendah itu? Emas atau perak? Nah, sebagaimana sudah kita bahas adalah perak ya, yang 7.735.000. Kalau senilai nisab ini barang dagangannya dengan uang yang dipakai modal senilai segini, maka catat ini sebagai haul. Nah, maka tahun depan kalau bertahan nilainya seperti ini atau bahkan meningkat, maka wajib bayar zakat ya, demikian ya. Kemudian qadrul mukhraj ya. Jadi kadar yang dikeluarkan. Bagaimana kadar yang dikeluarkannya adalah rubu'ul usyur, yaitu 1/40 atau 2,5%. 2,5% dari apa ini? Dari qimah, ingat ya, qimah. Apa qimah itu? Nilai, bukan barang yang diperjualbelikannya. Misalnya begini. Kita jual beli konveksi, apa jual beli baju ya, baju kain atau kain. Nah, maka yang dizakati, yang dibayarkan itu 2,5% kali nilainya. Berapa nilainya? 100 juta misalnya ya, barang dagangan itu. Berarti 2,5% kali 100 juta. Berarti 2 juta setengah, 2,5 juta zakatnya. Jadi bukan berbentuk bajunya, tapi berbentuk uang. Berbentuk apa? Uang. Demikian juga misalnya bisnis buku. Bukan bukunya yang dizakati, tapi nilai uangnya. 2,5%. Begitupun rumah, bukan rumahnya yang dizakati tapi nilainya. Beda dengan zakat ternak. Kalau zakat ternak itu adalah ternaknya. Tapi kalau zakat perdagangan nilainya, qimahnya. Ini yang harus dipahami ya. Jadi qimahnya bukan barang dagangannya ya. Kalau bisnis catering, bukan cateringnya yang dizakati tapi nilainya. Totalnya 100 juta berarti 2,5%-nya. Bukan yang diberikannya adalah makanannya, bukan ya, tapi uangnya. Itu namanya zakat urudut tijarah. Ya, demikian ya khafilah yang semoga Allah muliakan. Berkenaan dengan urudut tijarah ya, zakat tentang perdagangan ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan kalau tidak dipahami ya boleh ditanyakan ya. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.